بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قوم مسلمين dan muslimat رحمكم الله. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembahasan hadis-hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita akan memasuki hadis yang ke-42. Dan ini merupakan hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah ini. Berkata Al-Imam Al-Allamah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala عن أنس رضي الله تعالى عنه قال دري أنس بن مالك أبو حمزة بلين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلام رسول الله عليه الصلاة والسلام برأد المدينة hingga beliau wafat. Dalam keadaan Anas bin Malik selalu membantu dan melayani Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa riwayat Nabi alaihi salatu wassalam dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadith-hadith beliau disebut dengan Al-Hadithul Qudsi. Dan para ulama membedakan antara wahyu Allah berupa Al-Quran Al-Karim dengan hadith Qudsi dengan beberapa perbedaan. Di antara perbedaan tersebut, bahwa Al-Quran Al-Karim huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya merupakan nas yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, huruf per huruf yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim adalah merupakan wahyu dari Allah yang seorang membacanya, setiap dari huruf itu merupakan satu kebaikan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dha'fin. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah tabaraka taala, maka dia mendapatkan satu hasanah, satu kebaikan. Satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan dan lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Oleh karenanya, barang siapa yang mengingkari satu huruf dari Al-Qur'anul Karim, maka dia sama kedudukannya dengan mengingkari seluruh Al-Qur'anul Karim. Berbeda keadaannya dengan Al-Haditsul Qudsi. Adapun Al-Haditsul Qudsi, sebagian para ulama menjelaskan bahwa lafaz-lafaznya adalah merupakan dari kalimat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan-ungkapan dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan dalam Al-Qur'anul Karim tidak diperbolehkan meriwayatkan dengan makna. Harus dengan lafaz. Harus dengan lafaz dan teks yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim. Berbeda halnya dengan Al-Haditsul Qudsi. Diperbolehkan meriwayatkan dengan makna. Di dalam Al-Qur'anul Karim semuanya sahih. Seluruh kalimat-kalimatnya mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Haditsul Qudsi berbeda-beda keadaannya. Ada yang sahih, ada pula yang dhaif. Ada yang mencapai tingkatan mutawatir, ada pula yang tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam." Wahai anak Adam. Maksudnya, wahai sekalian manusia. Karena seluruh manusia ini merupakan anak-anak keturunan dari Adam alaihi salam. Innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka. Alama kana minka wala ubali. Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya engkau, apa saja yang engkau berdoa kepadaku, dan apa saja yang engkau harapkan dariku, maka aku pasti akan mengampunimu terhadap apa-apa yang berasal darimu dari perbuatan-perbuatan dosa. Wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya bena Adam, wahai sekalian anak Adam. Lau balagat dhunubuka anana sama, thumma istaghfartani ghafartu laka. Kalaulah sekiranya dosa-dosamu itu mencapai anana sama. Yang dimaksud anan, sebagian para ulama menyebutkan anan adalah awan. Yakni sekiranya dosa-dosa engkau itu mencapai awan yang ada di langit. Sebagian lagi menjelaskan bahwa yang dimaksud anan ay man taha ilaihil basar. Sejauh mata memandang. Dan yang dimaksud di dalam hadis ini yakni sebesar apapun dosa yang engkau kerjakan. Sebesar apapun dosa yang engkau pernah terjatuh ke dalamnya. Thumma istaghfartani. Kemudian engkau beristighfar dan meminta ampun kepadaku. Ghafartu laka. Maka aku pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Ya bena Adam, wahai sekalian anak Adam. Innaka lau ataitani biqurabil ardi khataya. Sesungguhnya engkau, kalaulah sekiranya engkau mendatangiku setelah kematian, membawa kesalahan-kesalahan sepenuh bumi. Yani engkau mempunyai dosa yang sangat banyak sekali. Thumma laqitani, kemudian engkau bertemu aku pada yaumul qiyamah. La tushriku bi syai'a. Dalam keadaan engkau tidak menyekutukan dalam beribadah kepadaku sedikit pun. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan mendatangi engkau dengan sepenuh ampunan dari kesalahan-kesalahan yang engkau kerjakan. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Dan dihasankan pula oleh para ulama. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ini merupakan hadis yang menjelaskan tentang kemurahan Allah dan demikian besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba ini. Allah Azza wa Jal yang mengetahui kekurangan hamba, kekurangan sebagai seorang manusia yang selalu terjatuh dalam kesalahan, yang tidak terhindar dari yang namanya dosa. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala membuka lebar pintu-pintu rahmat, pintu-pintu ampunan bagi mereka yang hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila seorang berdoa dengan penuh harap, berdoa dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berjanji untuk mengabulkannya. Siapa saja dari hamba-hamba ini. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita mendapatkan beberapa faedah yang penting dari hadis qudsi ini. Di antara faedah dari hadis ini, keutamaan seorang itu berdoa kepada Allah, memperbanyak doa. Semakin seseorang mengulang-ulangi doanya, memperbanyak doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan semakin dekat dengan mengabulkannya. Disebabkan karena seorang hamba ketika dia terus mengulang-ulangi doanya dan berkali-kali dia bersimpuh di hadapan Allah, bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa hamba Allah ini menyadari dirinya sangat butuh kepada Allah dan kepada pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan berdoa di dalam Islam itu ada dua macam. Ada yang disebut dengan doa al-mas'alah. Doa al-mas'alah yang artinya berdoa dalam bentuk permintaan. Seperti biasa kita berdoa, kita mengatakan, ya Allah, ampunilah hamba. Allahumma ghfirli. Allahumma arhamni. Dan seterusnya. Permintaan. Yang kedua, doa yang disebut dengan doa ul-ibadah. Berdoa dalam artian ibadah. Setiap ibadah yang kita kerjakan seperti salat, kemudian berpuasa dan yang lainnya, dari berbagai bentuk-bentuk ibadah yang kita kerjakan, pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hakikatnya kita sedang berdoa, walaupun bukan dalam bentuk permintaan. Maka keduanya ini di dalam Islam termasuk dalam jenis doa. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disyaratkan adanya harapan, ar-raja. Seperti yang disebutkan di dalam hadis ini, innaka ma da'autani wa raja'utani ghafartu lak. Sesungguhnya engkau wahai manusia, apa saja yang engkau berdoa kepadaku dan engkau berharap dariku, niscaya aku akan mengampuni kamu. Maka berdoa harus disertai dengan ar-raja, harapan. Berharap. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima doa dari seorang yang hatinya sedang lalai tatkala dia berdoa. Dia berdoa mengucapkan kalimat-kalimat doa, tapi hatinya terbang kemana-mana. Dia mengucapkan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Tapi dia tidak fokus kepada apa yang dia minta di dalam doa itu. Dia tidak memperhatikan. Hanya sekedar ucapan-ucapan dengan lisan saja. namun hatinya kemana-mana. Maka doa yang seperti ini berasal dari hati seorang yang lalai. Oleh karena itu Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar kita ilhah, seakan-akan kita mendesak Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan sangat butuhnya kita kepada Allah. Kita berdoa dalam keadaan benar-benar yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Fa inna Allah la yaqbalu ad-du'a min qalbin ghafilin lah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima doa seseorang dari doanya orang-orang yang hatinya lalai. Dia tidak memfokuskan diri pada doa. Kadang-kadang kita memperhatikan ada sebagian orang, mungkin dia mendengarkan imam atau khatib sedang berdoa. Ya. Lalu yang lain mengucapkan amin, amin. Maka sebagian orang ada hanya sekedar ikut-ikutan saja. Amin, amin. Tapi dia tidak mengetahui apa yang diucapkan oleh imam. Nah, sekedar mengatakan amin, sementara hatinya lalai. Nah, yang seperti ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, doa dari seorang yang hatinya ghafil, lahin, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menerima doa seorang yang benar-benar berharap kepada Allah. Sehingga ketika dia berdoa, dia mengetahui apa yang dia ucapkan. Dia mengerti apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa ada tiga perkara yang akan mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba dengan terpenuhinya tiga perkara ini. Yang pertama, berdoa tadi. Doa yang disertai dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia harus bertauhid. Bertauhid. Tidak menyekutukan Allah dalam beribadah. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis ini, kalaulah sekiranya engkau mendatangiku dengan semenuh bumi dengan dosa-dosa engkau lakukan ketika di dunia, akan tetapi engkau bertemu denganku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan memberikan ampunan kepadamu. Disyaratkan tauhid. Orang yang beribadah kemudian dia mencampuri ibadahnya dengan syirik, dia berdoa tapi dicampuri dengan riya, dia beribadah akan tapi dicampuri dengan riya untuk mendapatkan kehidupan dunia, maka ini tidak akan berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syirik menghapuskan amalan. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, pasti akan terhapus amalan kalian dan kalian pasti termasuk di antara orang-orang yang merugi. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Ubay bin Ka'ab, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan min a'malil akhirati lidunya, lam yakun lahu fil akhirati min nasib." Barang siapa yang melakukan satu amalan dari amalan-amalan yang seharusnya ditujukan untuk akhiratnya, tapi dia mengamalkan amalan itu untuk mendapatkan kehidupan dunia, apakah harta atau jabatan, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan mendapatkan bahagiannya sama sekali nanti di akhirat. Karena dia ingin mendapatkannya di dunia, maka di akhirat dia tidak akan mendapatkannya lagi. Yang menunjukkan bahwa seorang yang beribadah syaratkan tauhid, ikhlas murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-istighfar. Senantiasa meminta ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang senantiasa beristighfar, istighfar dengan ikhlas, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Dan di dalam hadis ini, kita juga mendapatkan faedah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seluruh dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Sebesar apapun dosa itu. Sebesar apapun dosa yang dia kerjakan. Kalau dia bertaubat, kalau dia beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pasti akan mengabulkan dan akan memberikan ampunan kepadanya. Namun dengan syarat ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, berdoa tersebut, bertaubat harus disertai dengan taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Kapan dikatakan taubat itu benar-benar merupakan taubah? Kapan dikatakan taubah itu taubatan nasuha? Apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syarat taubat itu? Secara umum ada tiga. Syarat yang pertama, al-iqla' anil ma'siyah. Dia harus meninggalkan kemaksiatan yang dia kerjakan. Ini yang pertama. Kalau dia dulunya senang minum khamr, maka bentuk taubat adalah dia meninggalkan itu. Meninggalkan perbuatan kemaksiatan itu. Yang kedua, an-nadam. Penyesalan terhadap apa yang telah dia kerjakan dahulu. Dia betul-betul menyesal. Menyesali perbuatannya, menganggap bahwa perbuatannya itu salah. Dan yang ketiga adalah al-azmu ala alla ya'udah. Bertekad untuk tidak lagi kembali kepada perbuatan itu. Bertekad untuk tidak lagi kembali kepada perbuatan dosa tersebut. Jadi ini tiga syarat umum harus terpenuhi. Yang pertama adalah al-iqla' anil ma'siyah, meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Yang kedua, menyesali perbuatan itu. Dan yang ketiga adalah berazam, bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Tidak kembali kepada perbuatan kemaksiatan yang pernah dia kerjakan. Kemudian, kalau itu hubungannya dengan hak seorang hamba kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka cukup dengan tiga syarat ini saja. Akan tetapi kalau hubungannya dengan manusia yang lain, kalau hubungannya itu dengan barang misalnya, maka hendaklah dia kembalikan barangnya. Ada sesuatu yang pernah dia curi dari barang milik orang lain, maka dia berusaha untuk mengembalikan barang tersebut. Kalau barang itu sudah tidak ada, gantinya. Atau yang senilai dengannya. Nah, terus gimana cara pengembaliannya? Kalau dia sendiri yang datang langsung, nah, bisa-bisa mungkin dia akan mendapatkan akibat dari perbuatannya. Mungkin orang yang dicuri barangnya itu akan naik pitam, marah besar kepada orang tersebut. Mungkin akan terjadi sesuatu. Ah, boleh dengan cara mungkin melalui orang lain misalnya. Ya, tanpa perlu mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut. Tidak mengapa. Yang intinya bahwa barang itu atau yang semisalnya kembali kepada pemiliknya. La yahillu malu mri'in muslim illa an thayyibin min nafsihi. Tidak halal mengambil harta seorang muslim kecuali dengan keridhaan dia, kerelaannya. Tapi kalau yang berhubungan dengan kehormatan misalnya, mungkin orang ini pernah menggibah, menjelek-jelekkan seseorang, menggibah seseorang, maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia datang kepada orang tersebut? Kata para ulama, tidak perlu dia datang kepada orang itu. Karena kalau dia datang kepada orang tersebut, mungkin akan semakin merumitkan masalah. Dia jadi tahu bahwa orang ini suka menggibah dia dahulu. Nah, maka cukup misalnya dengan mengganti kejelekan-kejelekan yang pernah dia sebutkan dengan kebaikan. Disebutkan kebaikan-kebaikannya. Mungkin ada orang yang pernah kita ceritakan kejelekan tentang orang tersebut, maka kita datangi orang itu lalu kemudian kita mengganti kejelekan itu dengan menyebutkan kebaikannya dan menghilangkan keraguan dari orang tersebut. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan keburukan-keburukan. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tauhid. Keutamaan tauhid. Bahwa seorang yang bertauhid senantiasa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana ada harapan bahwa dia akan mendapatkan ampunan dari Allah sebesar apapun dosa yang pernah dia kerjakan. Sebesar apapun. Oleh karena itu, orang yang melakukan dosa besar, namun dosa besar tersebut tidak mengeluarkan dia dari Islam, kedudukannya tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, maka Allah menyiksa dia dalam neraka. Dan jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan masukkannya ke dalam syurga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keadaan seorang. Orang ini dibawakan lembaran-lembaran dosa yang pernah dia kerjakan di dunia pada hari kiamat. Ternyata setelah dilihat lembaran-lembaran dosanya tersebut, lembarannya itu panjang sekali. Sebanyak 99 lembar. Satu lembar itu, catatan dosa itu sejauh mata memandang. Saking banyaknya dosa yang pernah dia kerjakan di dunia. Lalu kemudian Allah mengatakan kepada hamba itu, apakah engkau mengakui perbuatan-perbuatan dosa yang kamu kerjakan ini? Kata hamba ini, ya Allah, saya mengakuinya. Saya benar-benar mengakui bahwa saya melakukan banyak dosa ketika di dunia. Lalu kemudian Allah mengatakan kepadanya, apakah ada dari timbangan kebaikan yang kamu miliki yang bisa meringankan timbangan kamu itu? Karena begitu 99 lembar ini ditaruh di timbangan kejahatan, keburukan, itu sangat berat sekali. Hamba ini mengatakan sambil putus asa, dia mengatakan, ya Allah, saya tidak punya kebaikan sama sekali. Saya merasa tidak pernah melakukan kebaikan apapun ketika di dunia. Kata Allah, hari ini engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Hari ini engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka diperlihatkan bagi dia ada bitaqah. Kalau bitaqah kita, ya kira-kira kalau kita terjemahkan semacam KTP lah gitu. Ya. Nah, yang di dalamnya tertulis la ilaha illallah. Inilah kebaikan kamu. Kata hamba ini, ya Allah, apa manfaatnya ini dibandingkan dosa-dosa yang saya kerjakan itu demikian banyak? Apa faedahnya kalimat la ilaha illallah ini? Dia ketika di dunia ikhlas dalam mengucapkan kalimat itu, tidak pernah menyekutukan Allah dalam beribadah kepadanya. Maka Allah menyatakan, hari ini engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Maka ditaruhlah bitaqah tersebut pada timbangan kebaikan. Begitu ditaruh, saking beratnya, menerbangkan 99 kesalahan itu demikian berat timbangan la ilaha illallah yang pernah diucapkan oleh hamba ini. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahannya dan Allah memasukkan hamba itu ke dalam syurganya. Keutamaan bertauhid dan bahwa tauhid itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Maka seorang hamba, di samping dia memelihara tauhidnya, jangan sampai dia jatuh ke dalam perbuatan syirik dengan berbagai macam jenis-jenis kesyirikan. Mendatangi orang-orang mati, lalu kemudian meminta kepada penghuni kuburan, termasuk syirikan. Percaya kepada benda-benda keramat, jimat-jimat, dan yang lain sebagainya. Termasuk di antara jenis kesyirikan, yang seorang muslim harus membersihkan tauhidnya dari berbagai jenis kesyirikan tersebut. Namun di samping itu pula dia harus bertaubat. Karena dia sebagai hamba Allah, dia selalu berbuat kesalahan. Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawabun. Setiap manusia itu selalu bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang senantiasa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selama Allah masih memberikan kepada kita umur di dunia ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Selama nyawa kita belum sampai ke gar-garah, belum sampai ke kerongkongan dalam kondisi sekarat, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah azza wa jal yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba selama belum gar-garah. Selama nyawa itu belum sampai ke kerongkongannya. Ya. Yang menunjukkan bahwa dia dalam keadaan sekarat. Demikian pula selama Allah subhanahu wa ta'ala belum menerbitkan matahari dari tempat terbenamnya, yang menunjukkan tanda-tanda hari kiamat, masih ada kesempatan. Seperti pada hari-hari kita sekarang ini, alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan. Dan kita masih berada di hari-hari yang matahari itu belum terbit dari tempat terbenamnya. Maka masih terbuka pintu taubat itu. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Rasulullah, hamba Allah yang paling mulia, beliau mengatakan, "Ya ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh, fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Aku bertaubat kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Itu Rasulullah. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, "Fa inni astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min 70 marrah." Sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamba Allah yang telah dijamin syurga, hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosa dan kesalahannya, beliau tetap beristighfar. Beliau tetap bertaubat. Bukan karena Allah telah mengampuni dosanya maka beliau mengatakan, kalau begitu saya tidak perlu bertaubat lagi, saya tidak perlu beristighfar lagi. Tidak sama sekali. Setiap sholat kita dianjurkan beristighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Anjuran bertaubat. Agar kemudian setiap saat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Antara satu sholat menuju sholat yang berikutnya, mungkin kita berdosa. Maka sholat yang kita kerjakan juga termasuk di antara penghapus dosa. Apabila kita mengerjakannya dengan ikhlas. As-salawatul khams. Wal-jumu'atu ilal-jum'ah. Wa-ramadhan ilal-ramadhan. Mukaffiratun lima bainahun. Idhajtunibatil kabair. Antara satu sholat dengan sholat yang berikutnya. Antara satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya. Antara satu Ramadan menuju Ramadan yang berikutnya. Itu penghapus dosa. Dengan syarat apabila hamba itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kita jelaskan dari hadis yang ke-42 ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan faedah dan tambahan ilmu dari apa yang telah kita pelajari. Dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini adalah merupakan akhir hadis dari yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.